goyang lagi saudaraku. Ada Nela Karisma. Ini lo barangnya. Sing Dito. Api lo barangnya. Iya iya lo. Iya. Uang urip kudu prasojo. Ojo meri karo bondo wong liyo. Bondo dengkul modal cinta. Lemo. Rakelingan bojone kerjone opo. Dike. Uang urip kudu prasojo. Ojo meri karo bondo wong liyo. Bondo dengkul modal cinta. Rakelingan bojone kerjone opo. Terima kasih.